بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، إخوة الإيمان، كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar، رحمكم الله جميعا. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia, nikmat lahir dan batin, nikmat dunia dan akhirah, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, karunia yang tidak akan bisa dinilai harganya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ubudiyah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bekal yang akan kita persiapkan, atau bekal dan persiapan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terkhusus di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam, adalah hari yang paling mulia untuk kita memperbanyak salawat dan salam kita untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prinsip dasar akidah Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah jelaskan bahwa di antara prinsip dasar Imam Malik di dalam beragama, secara khusus di dalam memahami dan menjelaskan perkara akidah, adalah sikap beliau yang sangat tegas, ya, dan larangan beliau yang sangat keras dari ar-ra'i, yaitu melogikakan atau hanya menggunakan akal atau logika semata di dalam beragama. Dan ini yang berkonsekuensi kepada larangan dari jidal, perdebatan yang hanya bertujuan untuk mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Sehingga kita dapatkan larangan dari Imam Malik rahimahullah dari ar-ra'i atau perdebatan, yaitu hanya beragama sebatas pendapat yang dia ikuti sesuai dengan hawa nafsunya, atau hasil dari perdebatan dari orang yang menang dalam perdebatan tersebut, sehingga berakibat dia akan selalu, ya, berpindah dari suatu keyakinan pada keyakinan yang lain. Dia akan senantiasa dalam kebingungan dan kebimbangan karena tidak ada landasan yang kokoh, prinsip yang jelas yang dijadikan sebagai landasan di dalam beragama. Adapun Imam Malik rahimahullah dan para ulama ahli sunnati wal jamaah dan ahli sunnati wal jamaah secara keseluruhan, mereka di dalam beragama hanya berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan mengikuti jalannya atau manhajnya para salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in. Itulah ahli sunnati wal jamaah. Nah, dalam rangka menjaga, ya, keagungan teks-teks Al-Quran, dan dalam rangka menjaga, ya, keutuhan akidah dan kesucian agama, agar tidak ternodai oleh berbagai pendapat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari berbagai ideologi dan pemikiran yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara prinsip dasar Imam Malik rahimahullah, dan ini juga termasuk prinsip dasar beragama para ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan para pelakunya. Ya, bahkan mengecam keras, ya, dan mensikapi dengan tegas para pelaku bid'ah, baik dalam perkara akidah atau dalam masalah amaliyah. Nah, memperingatkan umat dari bahaya pemikiran dan juga amalan mereka, sehingga umat dilarang, ya, untuk bermajlis, menghadiri majlis mereka, bahkan berbicara dengan ahli bid'ah wal ahwa, bahkan mengucapkan salam, ya, atau solat di belakang mereka, bahkan mengunjungi orang-orang yang sakit di kalangan mereka. Semua hal itu sebagai bentuk dari ketegasan para ulama ahli sunnah untuk membentengi akidah, untuk membentengi prinsip, agar tidak terkontaminasi, tidak terwarnai, ya, oleh berbagai pemikiran-pemikiran ahlul bidah wal ahwa tersebut. Ya, maka dikenal di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, hajru ahlil bidah wal ahwa, membaikot, ya, meninggalkan mereka, ya, tidak bermajlis dengan mereka, tidak berinteraksi dengan mereka. Bahkan tidak ikut, ya, solat di belakang mereka atau mengunjungi orang-orang yang sakit dari kalangan mereka. Semua hal itu adalah masuk ke dalam ingkar mungkar, masuk ke dalam bab ingkar mungkar. Karena apa yang mereka lakukan atau pemikiran yang mereka yakini bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu suatu kemungkaran. Nah, dalam rangka mengingkari kemungkaran tersebut, maka umat diperingatkan dari bahaya pemikiran mereka. Ya, umat diberikan warning, berikan peringatan, ya, agar tidak terjerumus ke dalam syubhat mereka, pemikiran mereka, ideologi mereka, akidah mereka yang telah menyimpang dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka kita dapatkan, ya, ketegasan para ulama ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini. Nah, dan ini semua adalah masuk dalam bab ingkar mungkar. Nah, jika orang yang berilmu, ya, dilarang bermujalasa, bermajlis dengan ahlul bidah wal ahwa, ya, kecuali dalam kondisi ingin menjelaskan kebatilan mereka, ya, dalam forum diskusi yang dia mampu untuk menyingkap kebatilan-kebatilan ahlul bidah tersebut, ya, dan membantah argumentasi-argumentasi mereka, maka ini adalah dikecualikan, ya, bagi mereka yang mampu. Adapun kita yang awam atau masyarakat yang tidak mengetahui tentang akidah, ya, dan penyimpangan mereka, pemikiran mereka, maka para ulama, ya, memberikan peringatan keras, yaitu agar kita tidak memberi peluang dan kesempatan, tidak memberi peluang dan kesempatan untuk bermajlis, menghadiri majlis mereka, mendengar pernyataan mereka, ya, karena itu sangat berbahaya. Karena syubhat itu sangat berbahaya, yang akan bisa menyeret seseorang, yang akan bisa menjerumuskan seorang ke dalam penyimpangan. Nah, maka dalam rangka menjaga kesucian sunnah, ketulusan akidah, keistiqomaan, ya, seseorang dalam beragama agar tidak menyimpang keluar dari sunnah, maka umat harus diperingatkan dari bahaya ahlul bid'ati wal ahwa. Siapa mereka? Ahlul bid'ah wal ahwa tersebut, mereka yang menyelisihi ahli sunnah dalam dua hal yang sangat prinsip sekali. Yang pertama, mereka yang menjadikan landasan beragama selain Al-Quran dan Sunnah serta Ijma'. Kita mengetahui bahwa landasan Ahli Sunnati wal Jama'ah di dalam beragama Al-Quran, Sunnah, Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ijma'. Ya. Barang siapa yang mengimani ketiga hal ini dan menjadikannya sebagai landasan dalam beragama, maka dia adalah Ahli Sunnati wal Jama'ah. Ahli Sunnati wal Jama'ah. Tapi bila menyelisihi prinsip tersebut di dalam beragama, bukan kembali kepada wahyu, tapi kembali kepada akal, ya, kembali kepada logikanya, perasaannya, mimpinya, ya. Dia tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan pemikiran semata, akal semata, logika semata. Nah, seperti, ya, prinsip dasar beragama Ahlul Kalam. Ya, makanya demikian itu mereka dikategorikan ke dalam ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, atau juga mungkin hanya berdalil dengan Al-Quran tapi meninggalkan sunnah, seperti orang mengingkari sunnah Nabi SAW. Ini juga digolongkan ke dalam ahlul bid'ah wal ahwa. Bahkan orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan hadis, artinya tidak menjadikan Al-Quran adalah sunnah atau hadis Nabi SAW, ya, tidak meyakini, hanya beriman dengan Al-Quran saja, pada hakikatnya dia tidak beriman dengan Al-Quran, karena Al-Quran memerintahkan seorang untuk kembali kepada sunnah, untuk mengikuti sunnah. Nah, kemudian menyelisih ijma' ahli sunnati wal jama'ah. Nah, di dalam perkara akidah dan amaliyah. Yang kedua, menyelisihi prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnati wal jama'ah yang telah masyhur di kalangan ahli ilm, ya, akidah yang telah sesuai dengan landasan Al-Quran dan sunnah, yang dikenal dengan usul al-i'tiqad, prinsip-prinsip dasar akidah, ya, baik berkaitan dengan Allah, dengan Rasul, yaumul akhir, baik perkara hukum yang berkaitan dengan pelaku dosa atau maksiat, atau yang hukum yang berkaitan dengan berinteraksi, bermuamalah dengan para penguasa, atau yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, akidah mereka sangat jelas dalam hal itu. Dalam beriman kepada Allah, mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan, tanpa diserupakan, sebagaimana tertera Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa menyelisih hal itu, baik mentakwil atau mengingkari, ya, atau menyerupakan dengan selain atau dengan sifat, na'am, dengan sifat makhluk, maka dia telah termasuk pada ilhad, penyimpangan, maka dia dikategorikan dalam ahlul bid'ah wal ahwa, atau dalam pelaku dosa. Ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa yang melakukan dosa jika tidak meyakini, ya, kehalalan dosa tersebut, kemungkaran tersebut, maka dia adalah fasik, ya, pelaku maksiat, tapi tidak diponis sebagai kafir atau keluar dari Islam, kecuali dia bila menghalalkan perbuatan dosa tersebut, maka di dunia dia masih tergolong ke dalam muslim, tapi dan keimanannya sangat lemah sekali, tapi di akhirat dikembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jal, berbeda dengan kaum khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa, maka mereka dikategorikan dalam ahlul bid'ah wal ahwa. Dalam masalah sahabat, ahli sunnati wal jamaah, ya, mencintai para sahabat, memuliakan mereka, menebarkan kebaikan mereka, tidak mencela mereka, dan tidak ikut serta dalam kasus yang terjadi, perbedaan terjadi antara mereka, ya, maka barang siapa yang mencela sahabat, merendahkan sahabat, menghina sahabat, bahkan sampai mengkafirkan, maka dia bukan ahli sunnah, dia adalah ahli bid'ah wal ahwa, sebagai kaum khawa, kaum rafidah, syiah rafidah. Dan iman pada takdir, mengimani seluruh takdir Allah yang mengetahui seluruh, ya, takdir, ketentuan yang berlaku di alam semesta ini, kemudian ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan semua yang Allah ciptakan ya itu berdasarkan masyiah, kehendak Allah Azza wa Jal. Naam, itu diimani. Nah, siapa yang mengingkari salah satu dari diantara keempat tingkatan iman pada takdir tersebut, maka dia bukan ahli sunnah, dikategorikan dalam ahli bidah wal ahwa, yaitu al-qadariyah. Begitu juga seperti al-iman, pembahasan iman. Iman menurut ahli sunnati wal jamaah adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan, bukan hanya keyakinan saja seperti kaum irja ya, atau hanya ma'rifah saja, pengetahuan saja. Sudah meyakini bahwa Allah yang menciptakan berarti beriman, tidak seperti itu. Atau hanya mengucapkan ya, atau meyakini dengan hati dia beriman, kemudian tidak melaksanakan amalan, bukan demikian maksud iman. Keiman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan. Itulah iman al-sunnati wal-jamaah. Maka barang siapa yang menyelisih hal itu di kalangan sekte ahli irja, al-murji'ah, maka dia bukanlah ahli sunnati wal-jamaah. Nah, begitu seterusnya. Jadi, bila dia menyelisih salah satu prinsip dari prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnati wal-jamaah yang telah jelas ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan itu perkara yang telah jelas dari kalangan ahli sunnati wa ahli ilm, orang yang berilmu ya, karena itu yang mu'tabar ya perkataan mereka. Adapun ahlul jahal, orang-orang awam ya, tentu perkataan mereka tidak mu'tabar dalam agama ini. Nah, maka mereka dikategorikan ya, barang siapa yang menyisih hal itu maka dikategorikan dalam ahlul bid'ah wal ahwa. Maka di antara prinsip Al-Imam Malik rahimahullah dalam beragama, dalam melaksanakan atau di dalam beragama atau berakidah ya, hajruhu li ahli al-bidah wal ahwa, membaikot ya, meninggalkan ahli al-bidah wal ahwa, wa nahyuhu an mujalasatihim, dan melarang dari duduk bermajlis dengan mereka, au mukalamatuhum, atau berbicara dengan mereka, atau assalamu alaihim, atau mengucapkan salam, atau salat khalfahum, atau salat di belakang mereka, atau iadatu mardahum, atau ya mengunjungi orang yang sakit di kalangan mereka. Kembali kita sampaikan maksud dari seluruh hal itu adalah dalam rangka ingkar mungkar. Kemungkaran harus diingkari. Nah, kemudian juga dalam rangka menjaga keselamatan akidah. Ya, menjaga keselamatan akidah. Ya, karena tidak dibungkiri. Ya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa seorang apabila bermajlis dengan mereka, hadir ke majlis mereka, akan terkontaminasi, akan terpengaruh, ya, akan terwarnai perilakunya, akidahnya. Nah, maka dalam rangka menjaga, ya, kesucian sunnah, kemuliaan sunnah yang telah Allah karuniakan kepada seorang hamba ahli sunnati wal jamaah, maka jangan dinodai dengan noda-noda bid'ah tersebut. Sebagaimana dalam rangka menjaga kesucian tauhid, maka jangan dinodai dengan berbagai praktek-praktek kesyirikan besar dan kecilnya. Dalam rangka menjaga keimanan, kesempurnaan iman, maka jangan dinodai dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiatnya. Ini tiga hal yang merupakan perkara yang mendasar di dalam agama, akidah, tauhid, sunnah, dan at-ta'ah, ketaatan. Nah, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antum berada, kita akan membaca sebagian dari perkataan Imam Malik dalam hal ini ya, lihat bagaimana ketegasan Imam Malik rahimahullah. Dan begitulah dahulunya ya para ulama kita di dalam memegang prinsip beragama. Jadi tidak bunglon ya, tidak warna-warni ya, kesana senang, di sini senang, tidak seperti itu. Pegang prinsip ya. Lihat bagaimana Imam Malik, dan tidak dialog Imam Malik lah Imam Ahli Madinah ya, yang didengar perkataannya, yang diikuti ya, instruksinya. Nah, dan alhamdulillah ahlu sunnah tatkala itu adalah mereka memiliki ya kekuatan yang luar biasa dalam ilmu, dan masih banyak para ulama dan juga masyarakat yang tentunya yang didominasi oleh ahli sunnah. Dan bagaimana ketegasan Imam Malik rahimahullah? An Ma'an ibn Isa, inna rajulan bil Madinati, qal inna rajulan bil Madinati yuqalu lahu Abul Juwairiyah. Ya. Yara al-irja, faqala Malik la tunakihu. Ya. Ada ya seorang di kota Madinah namanya Abu Al-Juwairiyah, ini kunyanya Abu Al-Juwairiyah. Ya. Dia itu berpendapat, berkeyakinan al-irja. Al-irja itu adalah mengeluarkan amalan dari iman. Maksudnya bahwa amalan itu atau keimanan tersebut keyakinan di hati dan diucapkan dengan lisan. At-tasdiq, cukup. Adapun amalan bukan bagian dari iman. Dan ini adalah akidah murjiah. Ya. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan keyakinan saja. Artinya ma'rifah. Sudah diyakini di hati. Allah sebagai Rabb berarti beriman. Konsekuensinya apa? Ya, Fir'aun iblis beriman. Ya. Atau ya, iblis beriman. Karena dia meyakini Allah sebagai Rabbnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Ada yang hanya mengatakan ya, al-qawl. Ya. Dan mengatakan berarti dia telah beriman, berarti tidak meyakini. Berarti orang munafikin beriman menurut mereka, hanya mengucapkan dengan lisan tapi tidak meyakini kebenaran itu dalam hatinya. Ada dari kalangan al-fuqaha ya yang mengatakan bahwa amalan itu hanya atau keimanan tersebut keyakinan di hati dan diucapkan dengan lisan. Adapun amalan tidak bagian dari iman. Ya. Maka dikenal mereka al-irja, karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Mengeluarkan amalan dari iman. Jadi di kota Madinah ada seorang ya di zaman Imam Malik memiliki pendapat yang demikian itu, yaitu Abu Al-Juwairiyah. Apa kata Imam Malik kepada para murid-murid kaum muslim, la tunakihu. Ya. Jangan beri kesempatan bagi dia untuk ya menikahi dan dinikahkan. Jadi kalau ada dia melamar, jangan beri kesempatan, kan dia ahlul bidah. Dan juga jangan nikahkan anak kalian dengan dia. Kenapa? Karena dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Ini adalah bentuk ya nasihat yang baik diberikan Imam Malik kepada murid-muridnya dan kaum muslimin. Karena orang tersebut memiliki pemikiran yang menyimpang, irja, yaitu bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah, iman itu adalah keyakinan di hati, qaulun i'tiqadun bil qalb wan nutqu bil lisan wal amalu bil arkan, dan bertambah dan berkurang. Itu prinsip ahli sunnah, itu prinsip ahli sunnah yang telah disepakati ahli sunnah. Tadi kita sampaikan bila ada yang menyelisihi salah satu prinsip akidah ahli sunnah, maka dia termasuk pada ahli bid'ah wal ahwa, bukan ahli sunnati wal jamaah. Nah, Abu Juwairiyah ini memiliki keyakinan, ideologi, pemahaman bahwa amalan bukan dari bagian dari iman. Maka kata Imam Malik, la tunakihu. Jangan nikahkan dia dan jangan kalian menikahkan anak kalian dengan dia. Nah, artinya tidak diberi kesempatan. Ditinggalkan orang tersebut, dibaikot. Agar apa? Agar pertama syubhatnya tidak ya merusak pemikiran kaum muslimin atau mungkin ya wanita yang dinikahinya. Atau yang kedua, agar dia itu berpikir sebagai bentuk dari hajr, baikot, agar dia berpikir, kenapa manusia meninggalkan saya? Kenapa tidak beri peluang, kesempatan bisa untuk menikah dengan anaknya atau menikahkan anak dengan saya? Ada apa? Maka dia berpikir kembali, berpikir dan merenungi apa yang terjadi, maka diharapkan dengan demikian dia kembali kepada jalan yang benar. Baik. Qala Abdullah bin Ahmad an abihi Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad, ya anak Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, ya an abihi Ahmad bin Hanbal annahu qala kana Thawr bin Yazid al-Kila'i, ya Abu Thawr bin Yazid al-Kila'i ini seraya kredibilitas dia itu seorang yang thiqah tsab dalam periwayatan hadis, ya. Akan tetapi yaral qadar, dia terkontaminasi dengan pemikiran ahlul qadar, qadariyah, ya, yang mengingkari keumuman ciptaan Allah. Jadi ahlul qadar itu qadariyah, berbeda dengan qadariyah yang kelompok yang pertama yang mengingkari ilmu Allah dan penulisan takdir di Lauhul Mahfuz. Ini sepakat para ulama, barang siapa mengingkari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan penulisan takdir, maka demikian itu bukanlah dari ahlul Islam. Ya, keluar dari Islam dengan mengingkari hal yang bikin itu. Mereka adalah qadariyah yang pertama. Nah, ada qadariyah yang muncul, kelompok yang kedua yang dipelopori oleh kaum Mu'tazilah, pengikut Amr bin Ubaid, Wasil bin Atha' dan yang lainnya, ya, yang mengingkari keumuman ciptaan Allah. Mereka mengatakan bahwa semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perbuatan manusia, lihat, mana manusia ciptaan Allah, sebagian yang lain ciptaan Allah, akan tapi perbuatan manusia, perbuatan manusia, solat, zakat, puasa, haji dan perbuatan yang berjihad, amar nahi munkar, ya, menurut mereka itu bukan termasuk dalam ciptaan Allah. Artinya Allah tidak menghendaki hal itu, semata-mata perbuatan adalah ciptaan manusia itu sendiri. Maka dari sini mereka namakan qadariyah. Dan bukan juga majus hadil ummah, majusi hadil ummah. Karena sama dengan, dari satu sisi sama dengan akidah kaum majusi yang mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta, apa yang ada di alam semesta, ada dua pencipta. Kebaikan diciptakan oleh cahaya dan kejelekan diciptakan oleh kegelapan. Tayyib. Maka Thawr bin Yazid al-Kila'i memiliki pemikiran seperti itu, berpendapat yara al-qadar, yang dimaksud mengingkari takdir. Wa kana min ahli Hims, dan dari penduduk Hims ini adalah satu daerah di kota Damaskus. Ya. Tayyib. Apa yang dikatakan Imam Malik? Qul akhrijuhu munafuhu. Ya. Keluarkan dia dari majlis. Usir dia dari majlis. Munafuhu, dan jauhkan dia. Jangan beri kesempatan. Ya. Orang yang seperti itu kalau duduk di majlis, dia akan menebarkan syubhat. Dan kita mengetahui bagaimana Imam Malik, ya, yang memiliki kedudukan kota Madinah, Imam ahli Madinah, ya, dari Imam ahli Madinah, ya, maka beliau tidak mengizinkan di majlisnya ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu yang tujuannya untuk menebarkan syubhat-syubhat. Ya. Kata beliau, akhriju, keluarkan dari majlis, nafuhu, ya, usir dia. Lianahu kana yaral qadar, karena dia memiliki pendapat mengingkari takdir. Ya, sebagaimana pemikiran sekte Mu'tazilah. Qal wa balagani annahu ata bil Madinah. Atal Madinah, dan ya, sampai berita kepadaku bahwa orang tersebut, Thawr tersebut, Thawr bin Yazid al-Kila'i, datang ke kota Madinah. Faqila li Malik. Ya. Maka dikatakan kepada Imam Malik, sampai hari itu kepada Imam Malik, apa kata Imam Malik? Dikatakan kepada Imam Malik, qad qadima Thawr, ya, Thawr bin Yazid al-Kila'i telah datang kota Madinah. Qala la ta'tuhu, jangan, ya, datang kepadanya, ya, jangan datang kepadanya. Qala la yajtami'u inda rajulin mubtadi'in, ya, la yajtami'u inda rajulin mubtadi'in fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh didatangi atau duduk berkumpul dengan seseorang yang ahli bid'ah, ya, di Masjid Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah SAW dinodai dengan perbuatan bid'ah dan penyimpangan. Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan perkara yang bid'ah. Kemudian beri peluang, diberi mimbar, kesempatan bagi mereka di Masjid Rasul. Bukankah ini penodaan? Kata Malik, la yujtama'u inda rajulin mubtadi'in fi Masjid Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh berkumpul di Masjid Rasul dengan ahli bid'ah. Masjid Rasul dibangun untuk menebarkan kebaikan, menebarkan sunnah. Kemudian datang seorang menebarkan syubhatnya. Nah, para wisa rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pernyataan Imam Malik? Bahwa hendaklah seorang berhati-hati dalam beragama ini. Ya, apalagi kita yang awam, yang sangat minim dan sangat terbatas keilmuan kita tentang agama, terutama akidah Ahlussunnah. Jangan terkesima dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan, retorika seseorang. Keahlian dalam merangkai kata, menyusun kalimat, ya, atau tingkat hafalannya, ya, jangan itu jadikan sebagai standar, ya, untuk menilai kebenaran tadi. Tapi lihatlah akidahnya. Apakah dia mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Apakah dia kembali dalam beragam kepada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'? Apakah dia meyakini akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah kita jelaskan sebagian dari prinsip dasar akidah tersebut? Apakah dia beriman dengan takdir, mengatakan bahwa semua adalah dengan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia betul-betul bersikap adil terhadap pelaku dosa, tidak mengkafirkan pelaku dosa, tidak mengajak kudeta atau menentang para penguasa yang zalim? Ya. Tidak menggambang-gambangkan para dara, yaitu mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Tidak menyelisihi tauhid al-asma' wa sifat. Ahli sunnah itu meyakini bahawa semua nama-nama Allah sifatnya wajib ditetapkan, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dita'wil, tidak boleh diingkari, sebagaimana ahlu ta'til, ahlu ta'wil dari kalangan ahlu kalam. Nah, dan prinsip-prinsip yang lainnya, apakah dia meyakini bahwa iman tersebut, keyakinan, perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang? Ya, inilah prinsip-prinsip, masih banyak prinsip dasar akidah Ahlussunnah. Maka kewajiban untuk mempelajari hal itu. Nah, barang siapa yang menyelisih hal itu dan dia mengetahui, bukan kerana kejahilan dia, tapi kerana dia betul-betul ya menyelisih hal itu, kerana dia tidak mengikuti manhaj dan akidah atau prinsip dasar beragama Ahlussunnah, tapi prinsip dasar beragama Ahlul Kalam, maka mereka dinamakan sebagai ya ahlul bidah wal ahwa, kendati mengaku sebagai ahli sunnati wal jamaah. Ya, tidak cukup hanya sekedar sebuah ya nama yang disematkan kepada kelompok tertentu, kemudian dia telah selamat, ya, kemudian menghakimi yang lain menyelisih hal itu. Tidak demikian, tapi yang menjadi prinsip dasar untuk menilai, untuk menentukan penyimpangan ya dari kebenaran tersebut adalah prinsip dasar beragamanya. Landasan beragamanya apa? Quran, sunnah dan hadis. Kemudian dalam memahami, mengikuti para salafus salih atau tidak. Kemudian akidahnya, akidah siapa yang dipelajari, akidah siapa yang diajarkan, diyakini, akidah Rasul, para sahabat atau akidah ahlul kalam. Nah, taib, ikhwatul iman, para hafizah rahimakumullah. Kemudian Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, kata Malik fil Qadari wal Ibadiyah. Imam Malik mengatakan ya tentang sekte Qadariyah. Telah kita jelaskan Qadariyah itu mereka mengingkari keumuman ciptaan Allah. Ya. Jadi menurut mereka ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, yaitu perbuatan manusia. Jadi manusia diciptakan oleh Allah, tapi perbuatannya ciptaan manusia. Ya. Taib, al Ibadiyah salah satu sekte dari Al-Khawarij. Al-Khawarij yaitu yang meyakini bahwa pelaku dosa adalah kafir, dan di akhirat kekal dalam neraka. Dan juga hakim yang zalim, kafir dan boleh ya kudeta, melawan dan demonstrasi melawan penguasa yang zalim menurut mereka, ya, sehingga melakukan berbagai aksi, melahirkan berbagai aksi-aksi teror. Naam. Nah, Imam Malik rahimahullah, dan ini disebutkan kepada Abdullah bin Abad, ya, itu pencetus Al-Ibadiyah, termasuk dari sekte Al-Khawarij. Kata Imam Malik rahimahullah, yusalla ala mauta, tidak disolatkan, ya, jenazah mereka, tidak disolatkan, yang meninggal di mereka tidak disolatkan. Wala tuttaba janazah, dan tidak ya diikuti jenazahnya untuk di ikut serta mengantar jenazah ke kuburannya. Wala tu'adu marlahum, dan juga tidak dikunjungi orang yang sakit di kelangan mereka. Hal ini dilakukan untuk apa? Dalam rangka ingkar mungkar. Dalam rangka ingkar mungkar. Apalagi orang yang berilmu. Ya, tatkala dia mengunjungi di kalangan ahli bid'ah wal ahwa, atau bermesra-mesra dengan mereka, duduk bermajlis dengan mereka, orang awam akan melihat, nah, Ustaz si fulan, ulama si fulan, seandainya mereka itu menyimpang, kenapa si fulan duduk bersama mereka, sama si fulan bermajlis dengan mereka, kenapa si fulan bermesra-mesra dengan mereka, ketawa ketiwi dengan mereka, kenapa si fulan berdiskusi dialog dengan ya mereka, berarti boleh dong, tak ada penyimpangan. Itu yang menjadi permasalahan, jadi fitnah bagi orang awam. Nah, adapun orang awam lebih berbahaya lagi, karena mereka tidak mengetahui prinsip dasar akidah, maka akan dengan cepat terkontaminasi akal mereka, pikiran mereka dengan syubhat-syubhat ahlul kalam tersebut atau ahlul bidah wal ahwa. Ini yang dikhawatirkan, karena menjaga ketulusan akidah, kemurnian manhaj adalah modal utama, itu modal hidup. Bila itu telah dirampas, telah terkontaminasi, telah hilang, telah mulai digerogoti oleh berbagai ya racun-racun syubhat tersebut, maka tentunya akan berakibatkan ya penyimpangan, dan itulah kerugian yang sangat besar. Nah, wa fi riwayatin su'ila 'anil salati khalfal ibadiyah wal wasiliyah, dan sebagaimana disebutkan bahwa bagaimana hukum salat di belakang ibadiyah, sekte Ibadiyah dan Wasiliyah. Wasiliyah dari sekte Mu'tazilah yang pengikut Wasil bin Atta, ya, salah seorang tokoh ya sentral Mu'tazilah, tokoh utama Mu'tazilah. Ya. Faqala ma uhibbu, saya tidak menyukai hal itu. Faqila fasukna ma'am fi biladi, bagaimana tinggal berdomisili bersama mereka di tempat di ya daerah mereka. Qala tarku dhalika uhibbu liya, meninggalkan itu lebih saya aku senangi. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu akan bisa menyebabkan ya, atau terkontaminasi seorang yang tinggal bersama mereka. Tapi para ulama rahimakumullah kaum muslimin, itu sebagian dari perkataan Imam Malik rahimahullah. Kita baca hal itu, kita ingin menjelaskan apa maksud Imam Malik dan kenapa para ulama ahli sunnah dahulu sangat tegas dalam hal ini, agar kita mengetahui bahwa agama ini adalah nikmat dan modal hidup kita, tidak bisa dijadikan sebagai bahan tawaran, ya, diperjualbelikan, ya, atau jadi permainan. Nah, ini adalah modal utama kehidupan, dipegang erat, perjuangkan, diselamatkan dan dijaga keutuhannya. Kan ini modal hidup. Bila modal hidup telah digerogoti oleh yakin dan berbagai syubhat-syubhat, maka kerugian. Ya, seorang dalam dunia bisnis kalau modalnya telah mulai atau dicuri atau dihabiskan atau bangkrut, maka tentu akan ya, perdagangan dia, bisnis dia akan juga akan bangkrut. Begitulah sebagai ilustrasi, kita ini dalam hidup ini dalam rangka ya bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, modal hidup kita akidah kita, keyakinan kita. Kalau itu diperjualbelikan, dipertaruhkan, maka apa yang terjadi? Kerugian. Nah, penyimpangan. Waliyazubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjaga akidah kita, manhaj kita. Dan masih tersisa sebagian perkataan Imam Malik rahimahullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari Cianjur nih. Ya. Apa ada rekamannya ini? Jadi saya ketika datang ke sini dari masjid kesiangan, kesiangannya ikut apa biasa ikut apa namanya? Bukan ikut dulu jadi kesiangan. Jadi enggak ngikuti dari awal. Insyaallah Bapak nanti bisa simak di YouTube kami, di radio di TV Roja streaming atau bisa di website radio di radioroja.com. Oh, iya. Insyaallah. Untuk pertanyaan Bapak silakan, kalau ingin yang bertanya untuk pembahasan. Ini yang saya sudah hampir setiap ini selalu baru kali ini nyoba saya kontak masalah waris nih paling berat saya udah tahun ibu saya, Bapak bisa bertanya di lain kesempatan masalah waris ya Pak ya, mohon maaf. Ya nanti sama itu makanya susah, alhamdulillah hari ini bisa masuk. Dan mungkin itu dulu punya nomor set air bandi di. Terima kasih Bapak atas pertanyaan, nanti bisa, mohon maaf kami lagi sedang tanya jawab untuk kajian Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidzallahu taala. Silakan. Kami tunggu pertanyaan yang lainnya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Halo. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? M. Nur di Kulam Parakanis, Pak, Kecamatan Kabupaten Bener Meriah. Iya. Silakan Pak, pertanyaannya diajukan kepada Ustaz. Ini mau tanya masalah-masalah di sini kan biasa wirid-wiridan Pak, bagaimana ke hukumnya itu Pak? Wirid-wiridan dalam arti ya, bersama-sama di suatu rumah atau di masjid gitu. Istilah di sini bersama dia dipimpin oleh satu orang gitu ya Pak? Ya, orang-orang meninggal itu kan. Oh iya, baik-baik. Baik-baik Bapak, terima kasih. Saya nggak mau ikut Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, tidak diragukan bahwa di antara ya hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, terutama mereka yang telah meninggal, mendoakan mereka. Mendoakan itu hak, hak muslim yang kita tunaikan. Ya. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita saling mendoakan keampunan bagi saudara kita yang hidup apalagi yang meninggal, ya, mendoakan. Dan mendoakan itu sangat fleksibel sekali, ya, di mana saja dan kapan saja. Tidak menunggu harus 3 hari atau 7 hari atau ya 40 hari, 100 hari, tidak. Berdoa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menguburkan salah seorang dari sahabatnya, sejenak sebelum beliau pergi mengingat kepada sahabatnya, fa innahu al-an yus'al fas'al li akhikum ath-thabat fa innahu al-an yus'al. Berdoalah untuk keteguhan, ya, ketetapan bagi saudara kalian, karena semua akan ditanya malaikat munkar wa nakir, 3 perkara, man rabbuk, man nabiyyuk, man dinuk. Maka kita membutuhkan keteguhan, ketetapan dalam jawaban, tidak ragu, ya. Begitanya man rabbuk, ya Allah, man nabiyyuk, Muhammad SAW, madinu Islam, artinya Allah yang kita ibadati dahulunya di dunia, Allah Rabb yang kita ibadati, Nabi yang kita ikuti, agama yang kita kita iman dan kita yakini. Jadi mendoakan saudara kita yang meninggal itu hal kewajiban bagi kaum muslimin, saling mendoakan mohon keampunan, ya, naam. Dan tidak menunggu, ya, harus 3 hari harus mengumpulkan orang banyak, tidak. Ya. Nah. Jadi kalau maksud dari wirid tersebut adalah untuk mendoakan, ya baik. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak dicontohkan Nabi dengan cara seperti itu. Terlalu bakhil kita ya, hanya menunggu 3 hari mendoakan. Atau hari, selebihnya tidak mendoakan. Ngumpul baru nanti ada makanan, makan-makan baru ya. Dengan seperti itu, ya terlalu bakhil kepada saudara kita yang meninggal. Maka yang terbaik sunnah Nabi SAW. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada kita ya, mendoakan yang terbaik. Tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak perlu dikomandoi. Masa tidak bisa mengucap, ya Allah ampunilah saudara saya yang telah meninggal dunia, si fulan ya, lapangkanlah kuburannya, jadikan kuburan taman-taman surga, ampuni dosanya, angkat derajatnya. Tidak bisa seperti itu. Keterlaluan sekali kita ya. Ya. Makanya sangat, agama ini sangat simpel. Jangan dipersulit dengan hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Maka ikutilah tuntunan Nabi SAW, ya berdoa. Ya, bukan berarti tidak menghadis seperti tidak berdoa, berdoa. Ya. Dengan hati yang khusyuk, ya. Memohon keampunan kepada Allah. Bahkan tujuan dari solat jenazah itu adalah doa. Lihat dari awal sampai akhir doa. Ucapkan Al-Fatihah, kemudian salawat, ini puji-pujian kepada Allah, kemudian salawat, kemudian berdoa. Nah, kemudian salam. Jadi intinya kita masih dengan hal seperti itu. Ya, maka berdoalah untuk saudara kita yang meninggal. Ya, dan doakan juga orang yang hidup ya, keampunan, rahmat, karena semua kita membutuhkan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin untuk kembali kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk siap mereka ya meninggalkan berbagai tradisi demi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu, bukan karena ya mati-matian mempertahankan tradisi yang juga tidak akan ditanya oleh, bahkan akan menjadi catatan ya merah dalam hidup seorang kerana telah menyelisi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu alam. Baik, selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana mau bertanya, Ustaz bagaimana menanggapi atau menyikapi jika keluarga masih mengerjakan amalan-amalan bid'ah dan amalan-amalan yang kesyirikan? Dan ana selalu memperingatinya, tapi selalu menjadi perdebatan akhirnya. Nah, bagaimana sikap yang tepat dalam hal ini agar masih terjalin hubungan yang baik antara keluarga kami? Silakan. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Bagaimana kita menyikapi atau apa yang dilakukan ya di antara keluarga yang masih ya mungkin belum mendapatkan hidayah, mungkin ya, sehingga masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, beda sisi keyakinan atau amaliyah ya. Sikap kita bagaimana? Nah, sikap yang benar itu adalah ya memberikan nasihat. Ya. Memberikan nasihat. Sembari nasihat tersebut disertai dengan apa? Doa yang tulus agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, kita memaklumi, kita berbicara ya realistis saja. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang telah tumbuh dalam tradisi warisan turun-temurun ya, telah mengakar sebuah budaya dan tradisi itu, mah begitu datang dalil, begitu datang tuntunan Nabi, dia akan menolak. Kenapa? Karena yang dia yakini, apa yang telah diwaris ya turun itu, itulah agama. Ya, yeah. Dengar sama. Ya, yeah. Apakah mereka dahulu tidak mengetahui? Nah, ini permasalahan. Apakah memang kita salah? Guru kita salah? Permasalahan salah atau benarnya ya, itu sudah dengan dalil. Yeah. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang suci dari dosa, kesalahan. Rasul yang hanya maksum. Ya. Yeah. Kesalahan itulah bagian dari hidup manusia. Ya, jika itu menjadi sebuah tradisi, ya turun temurun dan tidak ada yang mengingatkan. Ya, alhamdulillah dan sekarang berbagai media yang bisa menyampaikan tuntunan Nabi, ya, sunnah Nabi, ya, ajaran Nabi, amaliyah Nabi, zikir Nabi. Alhamdulillah mulai terbuka, ya, cakrawala masyarakat kita mulai terbuka pikiran mereka. Ada pembanding. karena selama ini tidak disampaikan seperti itu. Ini hal yang biasa. Begitu pertama kita sampaikan, dia akan menolak, berontak. Loh, masya iya. Tapi sabar. Punya proses. Sebagaimana itu telah proses tahun mungkin dah 7 keturunan, saya betul-betul telah mengakar. Itu proses yang panjang. Maka untuk merubah, untuk sedikit menggeser atau memperbaiki yang telah mengakar itu, butuh waktu. Maka dengan cara yang bijak, tidak perlu saling mencaci, maki, atau mungkin ya untuk apa namanya itu bertengkar dan kelahi, tidak. Sampaikan cara yang baik, sampaikan, sabar. Karena hidayah bukan di tangan kita, ya harus sabar. Sabar menghadapi seperti itu. Dengan tetap silaturahim berjalan. Bahkan ini merupakan berdiskusi dengan cara yang baik, menyampaikan, ya dengan menasihati dengan cara yang baik, mendoakan. Itulah silaturahim yang terbaik di antara keluarga. Ya, tentu yang sangat bermanfaat. Nah, dengan tetap komunikasi, ya tidak terputus. Sabar, ya. Sampaikan saja dengan cara yang baik. Ini dalilnya. Dan bagi yang mendengar dalil, ingat, itu perkataan Allah, itu perkataan Rasul. Jangan sampai terbesit di hati kita perkataan guru kita, diri kita, atau kita lebih utama dari dalil tadi. Ini berbahaya. Nah, maka tatkala kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, kendati mungkin kita belum bisa menerima atau substansi dari dalil tersebut, tapi ingat, begitu dikatakan qala Allah wa qala Rasul, isma', dengarkan baik-baik. Terlepas nanti belum pahami maknanya, substansinya, belum bisa menerima, tatkala Allah mengatakan qala, disampaikan qala Allah wa qala Rasul, dengarkan. Ya, jangan coba-coba untuk ya menentang Allah. Itu termasuk kesombongan, ya. Jadi yang menyampaikan dengan cara yang baik, keluarga yang mungkin masih berbeda dalam amalia dan karena itu tradisi atau budaya yang selama ini, maka mulailah, ya, membuka pikiran, membuka hati untuk mendengar. Untuk mendengar dulu. Kalau berterima ya mungkin tahapan yang kedua, mendengar dulu. Nah, dengan cara yang baik. InsyaAllah dengan seperti itu. Ya harus sabar, doakan terus. Ya, ini termasuk bagian dari dakwah pada keluarga, ya, mengajak kepada kebaikan. Dengan demikian, bi'inillah, kita akan terus berbuat baik kepada keluarga, dan dengan demikian juga insyaAllah mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi tidak perlu ada di sana rasa mungkin ya, rasa kesal begitu ya, atau mungkin rasa tidak puas, atau mungkin terjadi perdebatan sampai pertengkaran atau saling mukul, tidak seperti itu. Seandainya mungkin dalam suatu keadaan dan kondisi sampai kepada tingkat ya mungkin hampir kepada terjadi pertengkaran, ya udah, tidak perlu dilanjutkan ya, dan seringlah mendoakan kebaikan dengan sesama. Dengan demikian insyaAllah secara perlahan-lahan, secara ya step by step, insyaAllah hati mereka akan terbuka untuk menerima kebenaran tersebut. Nah, demikian para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita semua dan kaum muslimin kepada jalan kebaikan, ditanamkan dan berita kecintaan kepada sunnah Nabi SAW. Dan perlu diketahui, diwaspadai, apa yang disampaikan tadi tentu ini juga tidak terlepas dari kondisi dan keadaan. Begitu kuat dan ya banyaknya ahli sunnah yang memiliki ya eksistensi yang kuat di zaman imamah, tapi kita zaman sekarang ini dengan jumlah yang sangat minoritas, kenalah kita jadi orang yang bijak, ya orang yang bijak. Ada kalanya mungkin mereka yang berbuat hal-hal yang menyimpang dari sunnah itu karena kejahilannya, perlu dikunjungi, ya disantuni, ta'liful qulub. Nah, tapi waspada bagi kita yang awam, dangkal keilmuannya, sangat minim keilmuannya, jangan coba-coba untuk memberanikan diri membuka telinga untuk mendengarkan perkataan orang-orang yang tidak jelas akidahnya, atau duduk bermajlis dengan mereka, menghadiri majlis mereka, terkesima dengan omongannya, dengan hafalannya, dengan pernyataannya, rangkaian kata dan susunan kalimatnya. Tidak, itu bukan standar kebenaran. Maka qala Allah wa qala Rasul, itulah menjadi standar kebenaran dan apa yang telah disepakati oleh salafun as-salih. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah di atas sunnah ini, di atas tauhid dan sunnah, dan semoga kita dijaga dari berbagai penyimpangan yang akan merusak akidah dan amaliyah kita. Naam. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.